Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nusifana an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal shukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nawwir kulubana bil imani wa nawwir kulubana ya Rabbana bimahabbati habibika Sayyidina Muhammad wa nawwir kulubana ya Rabbana بحسن الصلة بشريعة حبيبك سيدنا محمد ونور قلوبنا يا ربنا بحب الطاعة وبهد المنكرات إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا احصرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد. وتحت لوائه يا ربنا ويغفر الذنوب اغفر الذنوب ومفرج الكروب فرج الكروب ويساتر العيوب استر العيوب يا علام الغيوب ببركة الحبيب المحبوب وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد حاضرين حاضرات kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar di mana pun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih terus dimudahkan oleh Allah untuk semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena majlis pagi ini adalah majlis hadis, kita akan mendengar Nabi, kita akan melihat Nabi, kita akan merasakan bersama Nabi. Dan semoga Allah seperti telah memudahkan kita berkumpul pada hari ini, semoga Allah memudahkan kita kelak berkumpul di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbaharuilah niat di dalam kita menuntut ilmu, baik yang sudah lama atau yang baru. Niat itulah yang menjadikan kerjaan kita berkualitas dan bernilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak niat yang kita lintaskan di dalam hati, maka sebanyak itu juga pahala dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang berniat. Innamal a'malu bin niat. Kehadiran kita ke tempat ini niatkan untuk sambung kepada Allah, untuk bisa semakin rindu mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan niat untuk kita senantiasa sambung hati kita dengan Nabi, dengan mencintai Nabi, mengikuti Nabi, dan sambung kepada syariat Nabi. Dan niatkan kedatangan kita ke tempat ini untuk menjauhi kemungkaran, untuk mendekati ketaatan. Dan niatkan kedatangan kita ke tempat ini untuk membangun diri. Dan niatkan kedatangan kita ke tempat ini untuk membangun keluarga. Dan niatkan kedatangan kita untuk membangun masyarakat. Dan niatkan kedatangan kita ke tempat ini untuk membersihkan hati dari segala macam penyakitnya. Dan masih banyak niat-niat yang sangat-sangat perlu untuk kita hadirkan. Sesuai dengan niat itulah Allah akan beri. Majlis ini adalah majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang sangat disenangi oleh Nabi. Majlis yang dihimbau oleh Nabi, siapapun dari umatnya hendaknya mendatangi tempat-tempat semacam ini. Dan kita sudah dimudahkan oleh Allah, baik yang datang dari kiri kanan pesantren ini ataupun dari tempat yang jauh, semuanya telah dipilih oleh Allah untuk bisa duduk di sini mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita akan membacakan hadis Nabi, dan semoga di saat kita membaca hadis Nabi yang kita rasakan adalah hati kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati kita merasakan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah cara membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan di dalam membaca hadis, di dalam solat pun Nabi mengajarkan kepada kita, solli kama ra'aitumuni usolli, solatlah engkau seolah-olah engkau melihatku. Hadirkan Nabi, dan kita akan membaca riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dua kitab hadis sekaligus. Yang pertama adalah At-Tajridus Sharih Mukhtasar Sahih Bukhari, ringkasan kitab Sahih Bukhari. Yang kedua adalah kitab Riyadhus Shalihin, dan semuanya adalah kitab hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada para asatid untuk membacanya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrh li sadri wayassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bi ilayka qala an sayyidina Anas radhiyallahu an anna Aba Bakr kana yusalli bihim fi waj'in nabiy sallallahu alaihi wasallam alladhi tuwfiya fihi hatta idza kana yawmul itsnain wa hum sufufun fi shalah. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتنا من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فنكس أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وارخى السترة فتوفي من يومه. عن سيدنا أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فنكص أبو بكر رضي الله عنه على كبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وارخوا السترة فتوفي من يومه. عن سيدنا أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فنكص أبو بكر رضي الله عنه على كبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وارخوا السترة فتوفي من يومه. كمل بعدها. Waqala radhiyallahu anhum an Sahl ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaba ila Bani Umar ibn Aufin liusliha bainakum fahanatis salatu faja'al muadzinu ila Abi Bakrin faqala atusalliya lin nabi fauqima qala na'am fasalla Abu Bakrin faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu fi salati fata khallaso hatta waqafa fi safi fa saffafa an-nasu wa kana Abu Bakrin la yaltafitu fi salatihi falamma aktsara an-nasu il atasfiqa iltafata fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa syara ilahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andimkus makanaka farafa Abu Bakrin radhiyallahu anhu yadaihi fahamidallaha ala ma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dalika thumma istakhara Abu Bakrin hatta stawfa asfi safi wa taqaddama hatta stawa asfa wa taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla falamma insarafa qala Abu Bakrin qala ya Abu Bakrin ma manaka antasbuta idza amartuk faqala Abu Bakrin ma kana libni abi kuhafata ayusallia baina yadayhi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma li ra'aitukum aktsartum atasfiqa min man robahu syai'un fi salati fal yusabbih fa innahu idza sabaha ultu fita ilahi wa innama tasfiku lin nisa'i. An Sahli bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaba ila Bani Umar bin Aufin liusliha bainahum wa fahanati salatu faja'al muadzinu ila Abi Bakrin faqala atusalli alin nasi fauqima qala na'am fa shalla Abu Bakrin faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu fi salati fatahallasa hatta waqafa fi safi fa safaqa an-nasu wa kana Abu Bakrin la yaltafitu min fi salatihi falamma aktsara an-nasu al-tasfiqa iltafata faraa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sara ilahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anim kus makanaka farafa'a Abu Bakrin radhiyallahu anhu yadaihi fahamidallaha ala ama amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dalika summa stakhara Abu Bakrin hatta stawa fi safi wa taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla falamma sarafa fa qala ya Abu Bakrin ma manaka antasbuta ila id amartuk faqala Abu Bakrin maka nalibni abi kuhafata ayusallia baina yadai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma li ra'aitukum akthartum atasfiqa min man robahu syai'un fi salati fal yusabbih fa innahu idha safa ultufita ilahi wa innama tasfiqu lin nisa'i. An Sahli bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaba ila bani Amr ibni Khawfin liusliha bainahum fahanati salatu faja'al muadzinu ila Abi Bakrin faqala atusalli lin-nasi fauqima qala na'am fa shalla Abu Bakrin faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan-nasu fi salati fatahallasa hatta waqafa fi safi fasafa an-nasu wa kana Abu Bakrin la yaltafitu fi salati falamma aktharu an-nasi atasfiqa iltafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasara ilahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anim kus makanaka farafa Abu Bakrin radhiyallahu anhu yadaihi fahamidallaha ala ma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dalika summa stakhara Abu Bakrin hatta tawfa fi safi wa taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla falamma sarafa qala ya Abu Bakrin ma manaka anta idza amartuk faqala Abu Bakr ma kana ibni abi kuhafata ayu salli baina yaday Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma li ra'aitukum akthartum atasfiqa man rabahu syai'un fi salatihi falyusabbih fa innahu idza sabha ultufita ilahi wa innama tasfiqu lin nisa'i. Kita sampai kepada hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas an Anas radhiyallahu anhu Sayyidina Anas bin Malik khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita bahwa anna Abu Bakrin sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kana yusalli bihim salat bersama para sahabat fi waja'in Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sakit. Dan hadis ini sudah pernah yang serupa sudah berlalu, maka tidak banyak kami jelaskan. Ini adalah detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi sakit, Sayyidina Abu Bakar diperintah oleh Rasul untuk mewakili menjadi imam. Dan itu adalah pilihan dari Rasulullah. Dan itu yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaati, bahwa itu pertanda bahwasanya Sayyidina Abu Bakar adalah yang pantas untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kekhalifahan setelah Rasulullah adalah ijtihad, bukan karena nas. Tidak ada nas yang menentukan siapa pengganti Rasulullah. Maka para sahabat Nabi berijtihad, dan jatuhlah ijtihad mereka memilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena ada petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada hal tersebut. Di antaranya adalah diperintahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan Rasulullah menjadi imam di dalam solat. Yang layak menjadi imam di dalam solat adalah layak menjadi imam di luar solat. Sakit alladhi tuwfiya fihi. Sayyidina Abu Bakar menjadi imamnya para sahabat Nabi di saat Nabi sakit, yang sakit itu adalah sakit di akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza kana yaumul itsnaini. Tatkala hari Senin tiba. Wahum sufufun, dan para sahabat Nabi sudah berbaris rapi fi sholati, di dalam salat. Fakasyafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yang saat itu Nabi sakit tinggal di dalam rumah beliau dan tidak pergi ke masjid, dan kekhawatiran sahabat Nabi selalu hadir di dalam hati mereka dengan harap kesembuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi membuka kelambu satir rumah beliau, sitral hujrati, satir yang menutup kamar beliau dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yanzur ilaina, dan Nabi Muhammad melihat kepada kami. Wa huwa qa'imun, dan Nabi berdiri. Ka'anna wajhahu waraqatu mushafin, seolah-olah wajahnya lembaran-lembaran yang ini. Wajahnya menyala-nyala gitu. Wajah Nabi berseri-seri, wajah Nabi cerah, wajah Nabi menyala. Tsumma tabassama, kemudian Nabi saat itu tersenyum. Yathak, dan tertawa. Tertawa Nabi, tertawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tertawa-tertawa seperti tertawa kita. Nabi senyum, senyum lebar dibandingin dengan tertawa. Fahamamna annaftatina minal farhamamna annaftatina. Hampir kami tergoda. Maksudnya di saat salat hampir kami keluar dari salat karena kegembiraan kami melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah Nabi adalah nempel dengan masjid. Rumah Nabi adalah nempel dengan masjid, sehingga sesaat waktu Sayyidah Aisyah haid, Sayyidina Rasulullah disisiri oleh Sayyidatina Aisyah waktu Rasulullah di masjid dan Siti Aisyah di luar masjid. Jadi terlihat waktu membuka kelambu kelihatan karena nempel rumah Nabi Muhammad dengan masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami hampir tergoda di saat kami sholat, hampir kami keluar dari sholat. Diru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena gembiranya kami waktu melihat Rasulullah. Berarti Rasulullah sehat. Fanakaso. Nakasa ini akhadat ta'akhura minas saf. Mundur pelan-pelan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu an akibaihi, ke belakang. Liyasilah sofa, untuk sampai kepada sof yang di belakangnya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu itu jadi imam. Melihat Rasulullah sudah berdiri sehat, menurut dugaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka bergegaslah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk mundur perlahan, memasuki sof yang ada di belakangnya. Yang maknanya adalah mengharap Nabi yang akan menggantikan, akan kembali lagi menjadi imam, karena Sayyidina Abu Bakar waktu itu adalah pengganti saja. Wadonna anna nabi kharijun ila salati, karena Sayyidina Abu Bakar menduga Nabi akan keluar untuk melakukan salat. Dalam riwayat ini seolah-olah Nabi memang tidak pergi ke masjid. Akan tapi sudah tahu bahwasanya pada riwayat yang lalu memang betul seperti itu, akan tapi riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya waktu itu Nabi setelah itu, setelah membuka kelambu terlihat wajah beliau oleh para sahabat Nabi. Tidak lama kemudian Nabi menemukan ringan pada diri beliau, kemudian Nabi Muhammad keluar dipandu oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib, dalam riwayat Fadl bin Abdul Muttalib. Kemudian Nabi Muhammad masuk ke barisan, masuk ke tempat, ke masjid, dan saat itu menggantikan lagi Sayyidina, atau kembali lagi menjadi imam, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mundur. Tapi dalam riwayat ini tidak disebutkan Sayyidina Abu Bakar mundur karena menduga Nabi Muhammad akan keluar. Fa asyara ilainan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi rupanya Nabi mengisyaratkan kepada kami, an atimmu salatakum, teruskan. Maksudnya lanjutkan. Jangan nunggu aku. Wa arhas sitra, kemudian Nabi Muhammad menutup kembali sitirnya. Fatufiya fi yaumihi, dan Nabi Muhammad meninggal di hari itu. Dalam riwayat Nabi Muhammad sempat menyusul ke masjid kemudian kembali, dan saat itulah hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah kita sebutkan kisah ini pada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan. An Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah dhahaba, ini dhahaba ila bani Amr bin Auf, pergi kepada bani Amr bin Auf, sekelompok bani Amr bin Auf. Ini ada kabilah dari suku Aus yang ada di Madinah. Nabi Muhammad pergi ke tempat tersebut, lulius liha bainahum, tugasnya imam, tugasnya seorang pemimpin adalah mendamaikan. Ada pertikaian, bukan membuat pertikaian. Ada pertikaian di kalangan mereka, lalu Nabi Muhammad datang ke tengah-tengah mereka untuk menyelesaikan pertikaian. Itulah faedah dari hadis ini. Tugasnya imam hendaknya tidak segan-segan untuk turun, atau seorang pemimpin, seorang ulama untuk turun menyelesaikan permasalahan ummah. Fahanatis salatu, datanglah waktu salat. Faja'al muadzinu, kemudian datanglah muadzin. Di riwayat kalian disebutkan itu adalah Sayyidina Bilal. Datanglah muadzin ila Abi Bakrin, kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rupanya Nabi Muhammad terlambat datang ke suku Aus, ke Bani Amr bin Auf. Rupanya Nabi Muhammad terlambat. Lalu karena pesan Nabi, mereka sangat mendengar pesan Nabi, diupayakan untuk sholat itu awal waktu. Maka para sahabat Nabi, atau diwakili oleh sang muadzin Sayyidina Bilal bin Rabah, bertanya kepada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan bertanya, atusalli linnasi fa'ukim, apakah kamu akan menjadi imam, wahai Abu Bakar, aku akan iqamat. Qala na'am, iya. Fasalla Abu Bakrin, kemudian Sayyidina Abu Bakar sholat. Faja'a Rasulullah, kemudian Nabi Muhammad datang. Wannasu fi sholati, dan orang sudah dalam keadaan sholat. Sholat sudah dimulai, Nabi baru datang. Fatakhallasa hatta waqafa fi shaffi. Kemudian Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki, takhallasa itu dalam riwayat kalau ada namanya tahattur riqab yang dilarang, melangkai orang yang dilarang. Akan tapi sebagian ulama mengatakan ini kekhususan sebagai seorang imam, karena haknya dia menjadi imam. Maka Nabi Muhammad memasuki sela-sela shaf untuk sampai kepada barisan yang paling depan untuk sampai ke tempatnya imam. Nabi masuk. Setelah Nabi masuk ke tempatnya imam, wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu la yaltafit fi salatihi. Enggak pernah menoleh di dalam salatnya, enggak sadar. Enggak tahu Sayyidina Abu Bakar sendiri kalau ada Rasulullah. Falamma aktharon nasu at-tasfiqa, aktharon nasu at-tasfiqa, setelah orang pada tepuk. Maksudnya ngasih tahu, Abu Bakar ada Rasulullah, pakai tepuk tangan, sebab kalau ngomong batal. Pakai tepuk tangan. Iltafata. Setelah orang pada tepuk tangan, Nabi Muhammad Sayyidina Abu Bakar baru noleh. Ada apa ini? Fara'a Rasulullah, kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat Rasulullah. Fa asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya waktu Nabi Muhammad melihat Sayyidina Abu Bakar, Nabi Muhammad mengisyaratkan, an umkuth makanaka, tetaplah engkau di tempatmu wahai Abu Bakar. Tetaplah engkau menjadi imam wahai Abu Bakar. Wa rafa'a Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu yadayhi, kemudian Sayyidina Abu Bakar mengangkat tangannya. Fa hamidallahu, kemudian memuji Allah. Dalam riwayat Sayyidina Abu Bakar mengangkat tangan karena bersyukur. Dalam riwayat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memang mengucapkan alhamdulillah secara lesan. Ada dalam riwayat mengatakan bahasanya Sayyidina Abu Bakar itu mengangkat tangannya saja yang maknanya bersyukur. Ada yang mengatakan memang dalam riwayat lain, farafa'a Abu Bakrin ra'sahu ila sama'i syukran lillah. Setelah melihat Nabi senang, lah ini Sayyidina Abu Bakar senang melihat Rasulullah datang, sudah tiba, berarti selamat, beres urusannya. Sayyidina Abu Bakar merasa senang dan bergembira, mengangkat kepalanya dalam riwayat tangannya tadi, syukran lillahi, karena berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Fahamidallahu, kemudian Sayyidina Abu Bakar bersyukur kepada Allah. Alama amarabihi Rasulullah, atas perintahnya Rasulullah. Kebanggaan, karena diperintah oleh Rasulullah. Tidak akan diperintah untuk posisi yang mulia, kecuali karena dianggap mulia. Alangkah senangnya mendapatkan tugas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min dalika. Tsumma istakhara, kemudian mundur Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Hatta stawafi safi, sampai Sayyidina Abu Bakar masuk di sop barisan para makmum. Wa taqaddama Rasulullah, kemudian Rasulullah maju. Wa taqaddama Rasulullah, kemudian Rasulullah maju. Fa shalla, kemudian Nabi Muhammad salat. Imamnya ganti Nabi. Falaman sarafa, setelah selesai salat, qala, Nabi berkata, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ma mana'aka an tathbuta id amartuk? Ma mana'aka, apa yang menjadikan engkau enggak mau id an tathbuta, untuk tetap id amartuka, di saat aku perintahkan. Aku perintahkan kepadamu untuk tetap jadi imam, kenapa enggak mau Abu Bakar? Faqala Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar berkata, makana, dengan tawadhu, makana libni Abi Quhafata, enggak pantas anaknya Abi Quhafah. Enggak pantas ya Rasulullah orang sepertiku ayyusalliya, untuk salat menjadi imam, baina yadai Rasulillah, di hadapan Rasulullah. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata, "Mali, kenapa aku ra'aituku, melihat kalian semua aktartumut tasfiqa, banyak bertepuk tangan tadi? Kenapa kamu kok banyak bertepuk tangan?" Man rabahu, para ruwat yang lainnya menyebutkan man nabahu syai'un fi salatihi, barang siapa yang menimpanya sesuatu di dalam sholatnya, apakah imamnya salah atau lupa, fal yusabbih, hendaknya dia mengucapkan tasbih subhanallah. Fa innahu idza sabbah, maka ketahuilah wahai para makmum, jika ada imam bertasbih, ultufita ilaihi, hendaknya, jika makmum, wahai imam, jika makmum bertasbih, hendaknya ultufita ilaihi, dilihat, didengar itu. Kalau ada makmum bertasbih, tolong ultufita, ditoleh. Wa innama tasfiqul linisa'i, bukan tepuk tangan wahai para kaum pria, sebab tepuk tangan itu bagi wanita. Dari riwayat ini banyak yang bisa kita ambil. Yang pertama yang bisa kita ambil faedah bahwasanya tugasnya imam adalah mendamaikan umat. Dan dengan penuh kerelaan, dengan senang hati, di saat harus turun ke bawah untuk menyelesaikan umat, ini tugasnya pemimpin dan tokoh. Kemudian di sini juga diisyaratkan bahwasanya bisa saja terjadi dalam satu salat dengan dua imam. Satu sholat dengan dua imam mungkin terjadi, dan ini juga pernah kita hadirkan, yaitu fikih istikhlaf atau khalifah di dalam sholat. Jadi kalau ada imam batal misalnya, boleh yang salah satu dari makmum maju untuk menggantikannya. Tolong ini diamalkan, jangan imamnya batal langsung makmumnya juga batal bareng. Jadi sholatnya bareng, batalnya juga bareng, gak benar itu. Jadi kalau imam batal, mungkin batal wudu, maka salah satu dari makmum harus apa? Salah satu dari makmum maju untuk menggantikan imam, itu namanya khalifah. Dan ini dicontohkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Sayyidina Abu Bakar menjadi imam, tiba-tiba mundur, diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah lain yang bisa kita ambil di sini bahwasanya imam rotib itu yang harus didahulukan. Imam rotib didahulukan. Makanya makruh kalau kita membuat sholat berjamaah di sebuah masjid sementara Anda bukan imam yang semestinya. Bukan imam yang di masjid tersebut. Itu membuat fitnah. Kalau sudah ada imam rotibnya, siapa imam rotibnya? Kecuali imam rotibnya ada dan mengizinkan kepada Anda. Mungkin Anda seorang ustaz, baru Anda boleh. Jangan mentang-mentang ustaz terlalu seenaknya sholat di masjidnya orang. Enggak, bukan begitu aturannya. Ada imam rotib. Yang mereka tahu kebiasaan, bacaan wirid, doa, dan segala macamnya, itu dia lebih tahu. Maka imam rotib didahulukan. Nah, di saat imam rotib terlambat, kemudian ada yang menggantikannya, bagaimana sebaiknya? Apakah langsung diganti oleh imam rotib? Ini yang imam rotibnya adalah Rasulullah. Maka sebagian ulama, kejadian seperti itu hanya terjadi pada Nabi SAW. Kalau yang lainnya sudah dilanjutkan. Kalau imam rotib sudah mengizinkan, sholat dulu kalian. Kemudian imam rotibnya masih wudu, bukan berarti langsung digantikan. Imam rotibnya langsung jadi imam. Itu padanya. Itu hanya terjadi pada Nabi SAW. Karena apa? Sayyidina Abu Bakar tidak mau menjadi imam di hadapan Nabi SAW. Kemudian, akan tetapi, di saat seorang imam rotib benar-benar tidak ada, maka boleh digantikan oleh orang yang dianggap lebih pantas untuk menjadi imam. Kemudian, dalam pembahasan Makmum boleh saja bertakbiratul ihram mendahului imam. Bisa saja terjadinya takbiratul ihramnya makmum mendahului imam. Misal ini terjadi. Tapi kalau dengan sengaja dari awal, tidak. Bukan begitu caranya. Jadi kalau kita bermakmum, sholat, imam dulu baru makmum. Itu yang benar. Tapi bisa saja terjadi, imamnya sebagai seorang khalifah, atau mohon maaf, sudah terlanjur imam Allahu Akbar, makmumnya bagaimana? Ngikut atau tidak? Allahu Akbar makmum. Rupanya imamnya ini orang was-was atau orang sak. Ngulang lagi. Ini bisa bubar makmum. Enggak usah bubar makmumnya. Jadi itu imam yang sakit, was-was. Atau mungkin imamnya lupa, belum benar takbiratul ihramnya. Setelah imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Setelah makmum mulai, tak taunya imamnya, sebentar, salah. Biarin saat itu. Berarti imamnya nyusul. Dan ini ada contohnya. Ini adalah pendidikan sholat berjamaah. Jangan imamnya salah, lalu kita batal juga. Jadi kita sedang ikut imam Allahu Akbar, kok ternyata imamnya batal, maka saat itu imam langsung aja takbiratul ihram, gak usah rame-rame. Kalau perlu takbiratul ihramnya gak usah terlalu keras-keras, biar orang gak bingung di belakang. Sudah terlanjur salah, bikin masalah nanti ya. Sudah terlanjur salah, bikin masalah. Allahu Akbar. Maaf, salah. Oh, salah. Ya sudah, langsung saja kalau begitu. Kembali lagi takbir, niat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi tidak tahu kalau ternyata kita tadi salah. Dan hal yang semacam ini bisa saja terjadi. Dan ini ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan imam harus punya banyak ilmu di sini. Dan imam harus jujur. Gara-gara jadi imam khatib Jumat malu. Batal wudu. Gak enak dong, masa saya khatib diundang jauh-jauh batal wudu. Sholat saja, haram tuh. Katakan saya batal, saya mau wudu. Biar yang lain jadi imam di dalam madhab Syafi'i. Boleh, kecuali madhab Malik. Kemudian, barang siapa yang sudah, ini ada fikih baru, fikih lain lagi. Kalau kita sudah melakukan sholat fardu sendirian, kok tiba-tiba ada jamaah diberdirikan, sholat berjamaah, maka Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau adalah juga bermadhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau menukil dari para ulama-ulama sebelumnya juga, beliau mengatakan bahwa kalau engkau melakukan sholat sendiri, di saat di tengah-tengah sholat, kok tiba-tiba ada jamaah datang melakukan sholat fardu, maka kamu bergabung saja langsung ke situ. Karena apa? Niat berjamaah boleh menyusul di tengah-tengah sholat. Cuma disebutkan dalam fikih kita, misalnya Fathul Mu'in. Di Fathul Mu'in di situ, cuma itu adalah pertanyaan besar. Kalau ada orang melakukan sholat fardu, asalkan belum masuk rokaat yang ketiga, sholatnya sendirian, kemudian setelah itu ada sholat berjamaah didirikan, yustahabbu, disunnahkan untuk dirubah niatnya menjadi sholat sunnah. Misalnya, saya sholat satu rokaat, Allahu Akbar, sholli fardhuduli, Allahu Akbar. Setelah satu rokaat, tiba-tiba ada Allahu Akbar, syahadu an la ilallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Dari mana kok ada rombongan ini? Luar rombongan mungkin rapat di mana, terlanjur kita sholat sendirian, tiba-tiba ada rombongan berjamaah. Maka disebutkan bahwasanya dalam madhab kita Imam Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Al-Malibari dalam Fathul Mu'innya, bahwasanya disunnahkan bagi orang yang sudah takbiratul ihram melakukan sholat fardu, kemudian kok ada sholat berjamaah di sampingnya, maka saat itu dirubah niatnya. Di babun niat, qalbun niyati, merubah niat dari fardu menjadi sholat sunnah. Dua rakaat saja, assalamualaikum, baru nanti ngejar sholat fardu. Itu yang ada di dalam madhab kita Imam Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Al-Malibari. Akan tapi lihat, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, langsung saja bergabung di situ. Tanpa harus kita membatalkannya. Bahkan disunnahkan, kalau memang nanti takut kehilangan berjamaah disebutkan. Disunnahkan, dipotong saja. Memang ada di sini, dipotong saja. Bagaimana memotong sholat fardu? Memang itu ada pertanyaan besar yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in. Akan tapi begitulah ulasannya. Intinya, itu pertanyaan iskal itu di kalangan ahli ilmu saja, biar dibahas nanti bagaimana membatalkan sholat fardu ada. Di situ malah disebutkan ada. Membatalkan sholat fardu untuk mengejar berjamaah adalah boleh. Kenapa harus dibatalkan sementara boleh cara seperti ini? Tanpa dibatalkan sholat fardu, kita bergabung saja bisa seperti yang didukil oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi begini, kami ambil saja gampangnya supaya tidak pusing. Bapak, ibu, kalau terlanjur melakukan sholat fardu, kalau Anda melakukan sholat fardu kok tiba-tiba ada berjamaah di sampingnya, maka boleh Anda menjadikan sholat fardu tadi langsung sunat. Dua rakaat, assalamualaikum, bisa ngejar jamaah. Atau Anda langsung bergabung saja. Jika ternyata Anda lebih dulu, maka Anda nanti intidor waktu. Menunggu pada akhirnya. Nunggu, Anda tidak boleh nambah rakaat. Kalau sudah rakaat keempat, maka Anda menunggu. Itu caranya. Baik. Tapi kalau sholat Anda sudah selesai, Anda sudah terlanjur sholat sendiri, assalamualaikum, kemudian ada lagi sholat berjamaah didirikan, ini mutlak sunnah Anda mengulang dengan berjamaah. Jangan berkata, saya sudah terlanjur sholat. Bukan begitu. Biarpun Anda sudah melakukan sholat, Anda sholat sendiri khususnya, yang pertama sholat sendiri, maka di saat menemukan sholat berjamaah, maka disunnahkan kita mengulang sholat fardu tadi, yaitu namanya sholat mu'adah, mengulang dengan berjamaah. Dan syaratnya mengulang harus dengan berjamaah. Kalau tidak berjamaah, tidak boleh. Bahkan yang pertama berjamaah, yang kedua pun kita boleh berjamaah. Asalkan yang kedua berjamaah. Ini jadi mengulang sholat dan diantaranya untuk menolong orang yang belum sholat. Itu sunnah. Atau Anda sholat sendiri, tidak mendapatkan keutamaan berjamaah. Anda melihat jamaah didirikan, sholat lagi. Mungkin Anda sholat awal waktu, takut ketinggalan waktu atau tidak mengira ada jamaah. Anda sholat fardu. Setelah sholat fardu, tak tahu aja ada rombongan datang. Anda sholat lagi, dan itu hukumnya adalah sunnah. Termasuk para suami, jika rajin berjamaah di masjid, kok pulang ke rumah, istrinya belum melakukan sholat berjamaah, temani dia. Dan itu jadi sunnah bagi Anda. Walakan nafilatun. Bagimu adalah sholat sunnah. Dan ini dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan sangat jelas, dua hadis. Yang pertama adalah orang datang kepada masjidnya, orang datang ke masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu Rasulullah lagi sholat. Tapi dia hanya nongkrong, dua orang itu nongkrong, tidak sholat. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, "Kenapa kamu tidak sholat?" "Waqad shallaina fi rihali da ya Rasulullah." Kami sudah sholat di rumah ya Rasulullah. Maksudnya saya sudah sholat di rumah. Nabi Muhammad mengatakan, "Kalau engkau sholat bersama kami, maka bagimu adalah sholat sunnah." Maksudnya kenapa kau tidak sholat bersama kami? Kemudian riwayat satu lagi, Imam Tirmidzi juga meriwayatkan, ada satu orang datang. Rupanya jamaah sudah selesai. Sholat sudah bubar, sudah selesai, ada orang datang sendirian. Nabi Muhammad lihat ini kasihan orang ini, terlambat berjamaah. Lalu Nabi menawarkan, "Man saya tasaddaq bihadzar rajuli falyusalli ma'ah." Siapa mau sedekah dengan orang ini? Hendaknya menemani dia sholat. Kemudian para sahabat berkata, "Kami yang akan menemani ya Rasulullah." Kemudian orang, satu orang berdiri menemani. Orang yang berdiri yang menemani sudah melakukan sholat berjamaah. Jadi sunnah menemani orang yang sholat sendirian agar sholatnya berjamaah. Biarpun Anda sudah sholat berjamaah, maka untuk tujuan menemani orang sholat berjamaah, hukumnya adalah sunnah. Dan sebaiknya sunnah ini dibudayakan. Dibudayakan sehingga jangan sampai berani melakukan sholat sendirian. Jadi diupayakan untuk kita sholat berjamaah, kalau tertinggal minta bantuan kepada temannya untuk membantu menemani sholat berjamaah, istri atau suami untuk menemani berjamaah. Memang ada khilaf misalnya, apakah orang yang mengulang boleh jadi imam? Sebagian mengatakan tidak boleh jadi imam, harus jadi makmum. Sudahlah, lupakan khilaf itu. Nah, kalau nanti yang mengulang tidak boleh jadi imam, masa suaminya jadi makmum ya? Nggak karu-karuan nanti. Jadi intinya boleh gitu saja, digampangkan. Kalau Syekh Sulaiman Al-Qurdi dalam Tanwirul Qulubnya menyebut dengan 8 syarat yang akhirnya susah orang melakukan sholat, mengulang sholat dengan berjamaah. Intinya ibu, bapak, kalau para bapak sudah melakukan sholat di masjid, kok menemukan istri belum sholat, tolong biasakan membantu istri. Mungkin Anda sudah sholat, biarpun bos, kok pembantu belum sholat, ditemani. Tapi laki dengan laki, kalau pembantu perempuan, laki gak benar lagi ini sudah. Jadi harus hati-hati maksudnya. Maksudnya adalah apa, orang yang membantu Anda dalam urusan kerjaan, dia sendiri belum sholat. Dan Anda sudah sholat, Anda jangan malu, jangan ragu untuk menolongnya. Karena urusanmu bukan urusan pekerjaan, tapi urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman mungkin gengsi. Masa bos nemeni pembantu? Sorry deh. Urusan kepada Allah. Ini sombong itu. Tidak apa-apa. Sudah sholat? Belum, bah. Hei, sholat sama saya. Allah. membantu. Dan ini kita budayakan yang semacam ini. Kemudian kita ambil faedah daripada hadis ini, bahwasanya bagi seorang, bagi makmum yang menemukan imamnya itu salah kebanyakan rokaat, atau melakukan sesuatu yang membatal, atau ingin mengingatkan, biarpun itu bukan sesuatu yang membatalkannya, seperti tidak kunut, maka kita ingatkan dengan kalimat subhanallah. Para bapak pakai subhanallah. Kalau perempuan tepuk, karena perempuan dihimbau untuk tidak banyak bersuara. Jadi kalau perempuan cukup bertepuk tangan. Tepuk tangan itu mengingatkan. Jadi para ulama mengajari tepuk tangannya seperti ini. Supaya beda dengan tepuk huri. Kalau tepuk huri kan begini. Jadi tepuk tangannya adalah dibalik begini. Jadi itu kalau ada wanita tepuk tangan semacam itu, berarti ada sesuatu yang salah, imam langsung koreksi. Itu adalah pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini banyak fadilah, faedah-faedah yang lainnya, bahwa di dalam sholat pun kita boleh mengisyaratkan syukur kepada Allah, berzikir. Misalnya tadi melihat Nabi Sayyidina Abu Bakar langsung bersyukur dengan hatinya. Boleh. Dan kita membaca zikir kapan saja boleh. Akan tetapi zikir-zikir yang telah ditentukan itu harus diutamakan dan didahulukan. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar mengucapkan Alhamdulillah. Bukan pada tempatnya baca Alhamdulillah. Akan tapi boleh. Dan para ulama menjelaskan, semua zikir boleh kita baca di mana saja. Akan tetapi harus kita utamakan zikir yang sudah ditentukan oleh Nabi SAW. Jangan mentang-mentang senang solawatan langsung waktu Alhamdulillah waladhalin amin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya salah. Solawat mah hebat. Cuman semuanya ada tempatnya masing-masing. Kemudian di situ disebutkan bahwa melakukan pekerjaan yang sedikit tidak membatalkan sholat. Sayyidina Abu Bakar mundur berjalan. Maka kalau Anda menemukan saf di depan Anda, dan ini yang harus benar-benar ditekankan. Kalau saf di depan Anda bolong satu, Anda yang di belakangnya maju. Tolonglah, tidak usah ragu. Sudah punya ilmu ngaji berkali-kali masih ragu. Nanti dibilang apa sama orang? Sholat kok jalan-jalan? Itu syariat itu. Jadi kalau Anda menemukan saf di depannya bolong, maka Anda maju dalam keadaan sholat. Sholat maju. Maju saja, tidak usah ragu. Cuman majunya jangan seperti ngelompat. Majunya hindari pekerjaan yang banyak. Jangan sampai 3 kali berturut-turut. Jadi satu-satu begini. Sampai masuk ke barisan selanjutnya. Maka di saat seperti itu, Anda akan membantu yang lainnya. Sebab kalau ada saf bolong satu, yang di belakang tidak mendapatkan pahalanya berjamaah. Cuman kadang orang ini tidak tahu ya. Memang subhanallah, ilmu itu tuh rupanya tidak cukup orang faham. Membiasakan. Sebab kadang ngerti begini, itu maju ragu loh. Dilihat orang-orang namanya jalan-jalan nanti. Kadang-kadang sudah tahu ilmunya, ditegur sama orang bahlul masih takut. Pak, sholat kok jalan-jalan? Mestinya ngomong ilmunya begitu. Iya, ya, bingung lagi. Gimana ini ngajinya? Ngaji ngantuk itu namanya. Diamalkan kayak begitu. Jangan ragu, maju. Penuhi itu barisan. Bahkan Nabi SAW menarik orang yang salah sopnya. Kalau orang enggak mau ditarik. Dan tolong merapatkan barisannya itu ke arah imam. Jadi yang ada di kanannya merapatnya ke kiri. Yang ada di kiri imam merapatnya ke kanan. Jadi urusannya. Kalau di situ imam, paling bagusnya sof adalah yang paling dekat dengan imam. Kalau ternyata kami ada di sini, kok sini bolong? Bukan yang sini rapat. Tapi saya yang di kanan imam rapat. Biar saya mendekat ke imam. Jadi merapatnya ke tengah. Bukan rapatnya ke pinggir sana tambah hilang. Terus ngerapat. Biar yang di pinggir nanti ada yang ngisi. Kalau memang tidak paham. Jadi yang ada di belakangnya langsung maju. Kalau tidak, enggak paham-paham. Yang di sampingnya enggak apa-apa maju untuk memenuhi sop yang barisan yang ada di depannya. Cuman sayangnya, satu Cirebon yang ngaji kan cuma sebegini. Makanya di sebagian masjid mahasiswa saja ada sop bolong itu. Ya Allah, bolong di depan. Kenapa enggak maju itu? Maju langsung. Baik-baik. Ini jadi berjalan untuk memenuhi sholat itu sangat dianjurkan untuk menyempurnakan sholat berjamaah. Dan tidak usah ragu, itu ilmunya. Cuman jalannya jangan lari. Ada sebagian orang, ya kalau kita menemukan di tempat lain, itu langsung jalan kayak lari. Mentang-mentang boleh, sebebasnya langsung. Mau kemana pak ini? Ya ada. Dan coba lantai kalau apalagi kalau... Ya, memang dalam mazhab lain tidak banyak dibahas masalah itu. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, 3 gerakan berat berturut-turut itu gerakan anggota besar berturut-turut, itu membatalkan sholat. Jadi ya, kalau bisa ya, satu-satu. Satu-satu, atau satu-dua, enggak apa-apa. Satu-dua, enggak apa-apa. Yang penting jangan tiga kali berturut-turut. Dan ini adalah ilmu yang perlu diamalkan. Bukan hanya kita dengar cara sholat berjamaah. Jadi berjalan dalam sholat berjamaah itu enggak ada masalah untuk menyempurnakan barisan shaf. Sehingga di dalam sholat pun, cuman heran ini, santri Al-Bahjah ini, masih saja tuh, shaf itu kenapa enggak rapat? Cuman kita mengingatkan dalam sholat tuh, tolong Ustaz, ambil rotan saja, yang enggak langsung selesai di rotan itu. Biarpun sunnah kalau di pondok jadi wajib. Merapatkan barisan ini, sebenarnya tak ingatkan. Enggak bisa, merapatkan barisan yang benar sholat itu. Barisan Nabi Muhammad mengancam kalau orang enggak merapatkan barisan, enggak meluruskan barisan akan pura-pura anda hatinya nanti. Luruskan barisan yang benar. Jadi imam itu melihat, diatur barisannya tuh murid kalau jadi imam. Kalau belum bisa ngatur, enggak usah jadi imam di pesantren. Karena mau jadi contoh. Jadi ngatur barisan, tolong dilihat, barisan dirapatkan. La tusawwuna shufakum, engkau akan meluruskan barisanmu atau akan dipura-purandakan hatimu. Hadis tentang barisan. Jadi tolong dirapatkan. Kalau enggak merapat, merapat, merapat. Setiap kita sholat di belakang aja renggang, mau tercedet itu. Mau dipukul di rotan gitu, kalau nama santri itu. Santri jangan begitu. Kita mau ngingatkan sudah dalam sholat, masa ngingatkan ya? Ngingatkan sholat, jangan orang ngingatkan sholat batal nanti. Setelah sholat, saya sudah lupa. Setelah sholat, assalamualaikum, kita pergi. Cuman tolong, wahai para santri, diperhatikan. Kalau enggak nanti yang dirotan dulu imamnya, imamnya enggak ngatur tuh. Ini adalah sunnah. Di setiap kita fikih disebut, cuman tidak orang pada tidak perhatian. Membacanya fikihnya itu hanya lalu, bagata. Di dalam kitab fikih, dalam kitab hadis, coba di dalam Bulughul Maram. Disebutkan berulang-ulang itu hadis. Dan syarahnya sangat panjang. Belasan hadis tentang merapatkan barisan, mengatur barisan. Kami tegaskan ini. Memang akidah kita benar, tapi urusan sholat jadi enggak benar nih. Orang yang akidahnya suka menyesatkan orang urusan barisan. Kayak perang tuh. Begitulah sholatnya jamaah apa? Sahabatnya Nabi SAW. Tolong diperhatikan, perhatikan. Sebabkan itu, yang di dalam pondok saja susah, apalagi di luar ini. Saya itu betul gemes itu. Tolong yang besar-besar itu rotan itu. Bahkan ada yang gede, anak gede. Anak besarnya juga begitu. Ini bagaimana ini sholatnya? Sudah dibuka saja di sini ya. Saya ingatkan nanti lupa nanti. Enggak boleh. Tolong perhatikan sholat. Ilmu itu diamalkan ya, Ustaz. Nah, jangan sampai hanya sekedar Allahu Akbar. Dan yang benar kalau jadi imam. Yang benar jadi imam ya. Baik, atur barisannya. Ini demi kesempurnaan. Dari situ akan datang berkah. Karena patuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nanti kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan ya. Ini ada faedah-faedah dari hadis tersebut. Jadi boleh kita melakukan berjalan di dalam sholat yang tidak tertiga kali berturut-turut untuk menyempurnakan barisan atau untuk maju jadi imam, khalifah di dalam imam. Kalau dalam kisah Sayyidina Abu Bakar mundur ke barisan, boleh. Jadi menggeser-geser untuk menyempurnakan shaf itu diperkenankan dan itu sangat dianjurkan. Bahkan Nabi pernah menarik. Ada orang yang ada di kiri Nabi, imam makmum kok di kiri. Langsung oleh Nabi di kiri. Sampai Ibnu Battal menukil ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kalau jadi makmum, kalau berdua dengan imam, kalau makmumnya di kiri batal itu sholatnya. Itu sebagian ulama mengatakan begitu. Dalam madhab Syafi'i tidak, hanya makruh saja. Makruh yang menghilangkan fadilah jamaah. Tarik. Nabi menarik bajunya, tarik begini. Di sini loh, di kanan yang benar. Nah, itu loh. Cuman tidak ngomong ditarik tok nih. Jadi namanya sholat itu juga penting. Kalau kita mengatur barisan dalam sholat itu sangat penting. Ini saja yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Kita langsung saja kepada kitab Riyadhus Shalihin. Waktu. Bismillah. Ringkas saja kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai kepada qala musannif rahimahullah ta'ala anfa'ana Allah bibi wa bi'ulumi wa bi'ulumikum fi dar amil anqal. Wa an Usamah bin Zaid. Diriwayatkan dari Sayyidina Usamah bin Zaid. Ini adalah seorang yang luar biasa. Dekat dengan Nabi mulai kecil. Pernah menjadi imam sholat, beliau masih umur kecil. Sampai terlihat bajunya, auratnya. Menjadi panglima perangnya Rasulullah umur 16 tahun. Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu anin Nabi SAW. Dari Nabi SAW. Qala, beliau berkata. Nabi Muhammad bersabda, kumtu aku berdiri ala babil jannati. Di pintu surga. Ada yang mengatakan ini adalah waktu Kisra Isra Mi'raj Nabi SAW. Ada waktu cerita lain. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi. Allah bisa mengantarkan, mengirim Nabi kapan saja ke surga. Aku berdiri di pintu surga. Dilihatkan kepada Nabi surga. Fa'idha amatu man dakhalaha al-masakinu. Ternyata kebanyakan orang yang masuk di dalamnya adalah orang-orang miskin. Orang miskin. Bergembiralah kalau orang miskin. Para salafuna soleh, orang soleh kalau mendapatkan kefakiran langsung berkata ahlan bisyiaris solihin. Ahlan, selamat-selamat dengan syiarnya orang soleh. Kalau mendapatkan dunia, dambun aljilat uqubatuhu. Dunia ini adalah siksa yang didahulukan oleh Allah hukumannya di dunia. Takut mendapatkan dunia. Kalau mendapatkan kefakiran, senang mereka. Luar biasa. Wa ashabul jaddi, orang-orang kaya. Mahbusuna, ditahan. Dulu, ntar dulu, orang fakir masuk dulu. Ghairu an ashaban nari, tapi aku berdiri di depan pintu neraka. Ghairu an ashaban nari qad umiru bihim ilan nari, orang ahli neraka dimasukkan ke neraka. Wa kumtu ala babin nari, aku berdiri di depan pintu neraka, aku melihat fa idza amatu man dakhalaha nisa'u, ternyata banyak yang masuk neraka adalah para kaum wanita. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik, tentunya fakir seperti apa? Apakah orang kaya enggak bisa masuk surga? Sebab ada kekayaan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi, satu dinar yang diinfakkan oleh beliau-beliau para sahabat Nabi, enggak akan bisa kita bantan, enggak akan kita bisa menandingi sedekah beliau biarpun kita bersedekah satu gunung cermai emas. Jadi para sahabat Nabi yang bersedekah mendapatkan kemuliaan. Nanti ada babnya, kemuliaan orang kaya tentunya. Akan tapi orang kaya seperti apa? Ini adalah peringatan bagi orang kaya sekaligus kabar gembira bagi orang miskin. Artinya hadis ini hadis-hadis ismah. Hadis yang menyelamatkan orang kaya kalau orang faham. Maka dengarlah wahai para orang kaya. Kalau orang miskin memang tidak banyak ditanya. Kalau orang kaya ditanya, mobilmu kau beli dari mana? Kau gunakan untuk apa? Kalau orang kaya, orang melarat enggak ditanya mobil karena enggak punya mobil. Rumahmu, sampai dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innas syaitana yaqulu." Setan itu berkata, "Layyan jual ghaniyu." Orang kaya tidak akan selamat min ihdatsalatin, dari tiga. "Hei orang kaya," kata setan, "tidak akan selamat orang kaya dari tiga hal ini. Imma zayyantuhu fi ainihi." Aku perindah dunia itu di matanya. Fayamna'uhu haqqahu, kemudian melarang kepada yang berhak. Sehingga enggak mau zakat. Enggak mau beri kepada orang yang berhak ya. Jadi indah. Ngumpulin duit. Tapi pelit untuk keluarkan zakat dan sebagainya. Yang pertama. Masuk neraka, kata setan. Wa imma. Yang kedua. An usahillahu sabilahu. Aku permudah dia untuk dapatkan rizki dan aku mudahkan dia, kata setan. Aku hiasi agar dia mudah untuk berinfak. Tapi, fayunfikuhu fi ghairi hakihi, tapi berinfak bukan pada tempatnya. Ya, ada orang kaya infaknya ngaco. Untuk foya-foya, bermaksiat. Ini, jadi ada orang kaya begitu. Memang dia mudah mengeluarkan duitnya. Ada yang tadi pelit, pelit. Susah mengeluarkan uang. Akan tapi, susah mengeluarkan uang, akhirnya sampai zakat tidak. Yang kedua, mudah mengeluarkan uang, tapi enggak berpikir itu. Infaknya itu benar atau enggak. Dan yang ketiga, tahyatan, imma an uhabbibahu. Aku buat dia cinta kepada dunia, fi qalbihi, di dalam hatinya. Fayaksibuhu bihoiri hakin. Kemudian dia karena cinta dunia, waktu mencarinya, enggak mikir. Jadi orang kaya yang masuk neraka, ini tiga model. Satu, pelit. Sedekah susah. Masjid mau amruk, diam saja. Yang kedua, gampang. Tapi enggak mikir kemana bersedekah. Yang ketiga, tamak dunia. Enggak mikir cara kerja. Yang penting dapat duit. Waduh, susah. Kira-kira bagian yang mana? Yang kaya, yang hadir tempat ini? Semoga bukan bagian ini. Zakatnya dipenuhi. Hak fakir miskin disampaikan. Kemudian cara menginfakkannya adalah benar. Urusan kebaikan senang. Ada. Memang ada orang yang dipilih oleh Allah. Sebaik-baik harta yang baik adalah di tangannya orang yang baik. Nabi pernah menjanjung orang kaya. Ada orang kaya yang diberi oleh Allah kebaikan. Sehingga apa? Dia itu hobinya itu adalah kebaikan. Subhanallah. Hobinya baik. Membantu itu kayak sudah membantu fakir miskin. Senang dia diberi oleh Allah kesenangan dalam hatinya. Ada masjid dibangun. Ada pondok dibangun. Ada orang fakir dibantu. Ada ini. Dan itu orang yang dipilih oleh Allah. Ya itu yang enggak masuk bab ini. Mencarinya dengan halal, nginfakkannya dengan yang benar, itu ahli surga. Tapi diingatkan Rasulullah, tapi ingat susah, jarang yang begitu. Biarpun jarang, jadilah yang begitu. Jarang memang. Wa qalilun min ibadiyas syakur, itu orang yang syukur atas nikmat Allah. Ternyata dikatakan Nabi, sedikit orang kaya yang bisa mensyukuri hartanya. Sebab kalau sudah kaya itu berkembang, cara belanjanya berkembang, maksiatnya pun berkembang. Maksiatnya berkembang itu. Sudah mulai bercabang-cabang kemaksiatannya. Maka ini ayat, maka jadilah orang kaya yang ahli surga. Jangan menjadi orang kaya yang melarang haknya orang lain. Pelit. Kemudian jangan menjadi orang kaya yang infaknya di tempat yang salah. Jangan menjadi kaya dengan cara asal dapat duit. Maka selamat nanti. Ini. Karena itu ancaman setan semacam itu. Dan para orang fakir yang masuk surga bukan setiap fakir. Ada orang fakir. Wah ngelutuk. Kadang-kadang matinya. Allah tidak adil. Saya sholat setiap hari. Melarat terus. Wah, gimana mau dikasih sayangnya orang model kamu kayak begitu. Masa Allah dibilang tidak adil dan sebagainya. Tapi yang dimaksudkan ahli surga. Masya Allah. Orang fakir dengan kefakirannya. Maka dia tetap sambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kefakirannya telah ditutup oleh Allah banyak pintu kemaksiatan. Enggak wajib bayar zah? Enggak wajib ha? Coba orang kaya enggak haji dosa atau tidak? Orang melarat? Enggak. Orang kaya enggak zakat dosa enggak? Orang melarat? Orang kaya tetangganya mau mati enggak mau nolong dosa enggak? Orang melarat? Enak orang melarat. Hah? Dan para sahabat Nabi ada yang kaya, ada yang melarat. Maka menjadilah orang kaya ahli surga dan menjadilah orang melarat. Ini sebenarnya hiburan bagi orang melarat. Ketahuilah, kekayaan yang kau banggakan itu hanya 60-70 tahun. Maka dari itu jangan sampai sudah melarat masuk neraka na'udzubillah. Maka dengan kemelaratanmu, wahai orang yang melarat, jadilah ahli surga dengan kemelaratanmu. Syukurilah. Dan melarat yang sekarang ini ternyata bukan melarat yang sesungguhnya. Melarat hari ini adalah melaratnya hati. Innal ghina hinan nafsu. Sesungguhnya kaya itu kaya hati. Biarpun orangnya melarat, tapi ternyata ditutup oleh Allah matanya dari banyak berkeinginan. Hatinya dijauhkan dari banyak berkeinginan. Sehingga puas lihat. Naik angkot, tak pernah berhayal mau naik mobil MM. Naik angkot senang, makan apa adanya. Enggak pernah punya masalah setiap hari bisa senyum dengan istri dan suaminya. Tapi ada yang duitnya banyak tuh bingung, cemberut, proyeknya di sana, perusahaannya di sana. Nah, masya Allah, susah. Karena kesenangan adalah di dalam hati. Maka kami mohon kepada Allah, semoga yang kaya yang hadir tempat ini adalah ahli surga. Dengan model yang tidak pelit tadi. Kemudian mencarinya cara yang benar. Hah? Kemudian yang ketiga adalah mudah menginfakkan untuk yang baik. Insya Allah ahli surga, wahai para orang kaya, jadilah yang demikian ini. Banyak di kiri kanan anda lihat. Dan ketahuilah wahai orang kaya. Rizki yang engkau berikan itulah yang bakal abadi. Yang bakal anda lihat kelak di akhirat. Maka perbanyaklah untuk itu. Dan orang melarat bersabarlah. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Nabi SAW. Melarat sabar. Mengadu kepada Allah. Sehingga sering istighfar orang melarat. Astagfirullah ya Allah. Dagang kecil-kecilan dicuri orang. Allah. Allah, tidak pernah pikir. Kalau kaya, besok proyek, laptop, komputer, lupa. Allahnya tidak ingat. Kita harus ada model baru lagi nih. HP model baru. Mobil-mobil baru. Allahnya mana? Baru jeder tak peran. Allah, Allah. Makanya jadi orang kaya yang selalu ingat Allah dalam keadaan kaya. Itu selamat. Baik. Kemudian, para wanita banyak masuk neraka. Allah. Para wanita banyak masuk neraka. Wanita yang seperti apa ini? Lian dalam riwayat lain, annahunna yukthirna syikata wa yakfurnal ashira. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi melihat ahli neraka yang banyak perempuan. Bukan perempuan seperti ini insyaAllah, amin. Tapi perempuan itu loh. Enggak suka terima kasih sama suami. Nuntut. Masalah nikah saja masih nuntut. Belum nikah nih. Belum apa-apa. Ngasih apa nanti? Rumahnya di mana? Kerjaannya apa? Weh, belum nikah sudah nuntut. Hati-hati itu. Kalau ada perempuan model begitu, itu belum nikah banyak tuntutan. Kalau sudah nikah, nyiksa itu manusia. Wah ini sih. Ini para pemudanya ini harus. Habis ini ketemu saya khusus nih. Pemuda-pemudanya ini. Perempuan kayak begitu ini model-model. Akan tapi dari awal ada perempuan yang mengatakan, yang penting aku mendapatkan yang halal orang soleh. Allah. Setelah menikah, yuk kita hidup bareng. Ada rezeki suami. Baik. Suami, jangan enak-enakan ya. Wajib nyari nafkah, membahagiakan istri, memuliakan istri. Istrimu yang benar tadi, bukan istri yang suka nuntut tuh. Istri suka nuntut. Jadi ingat, karena dia suka menuntut. Yakfurnal ashir, kurang terima kasih. Yukthirna syika, banyak ngeluh. Ngeluh. Tetangga beli kulkas, kita enggak punya kulkas. Hidup ke zaman bahla. Ada begitu? Zaman modern orang beli motor, kita belum beli motor. Nikah apaan ini? Oh, ahli neraka. Baik. Ini masuk bab sudah melarat, masuk neraka. Akan tapi, wanita yang terhindar dari penyakit. Terima kasih, suami. Suami memberikan secukupnya. Bukan, maka berterima kasih kepada suami. Menghibur suami. Yuktir nasyikata, jangan sampai banyak ngeluh, banyak ngadu. Akan tapi para suami pun harus peduli. Jangan tidak pernah memperhatikan seorang istri. Sebaik-baik suami, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nabi berkata, wahai kepada para pria, sebaik-baik kalian itu, mana yang paling baik di antara kalian? Yang banyak sholatnya, banyak puasanya? Nabi tidak mengatakan begitu. Yang paling baik di antara kalian, wahai para suami, yang paling baik dengan istrinya. Yang paling jelek di antara kalian yang kurang ajar sama istrinya. Imbang sudah satu-satu. Keluar dari sini enggak ada yang ribut nanti. Yang mau nikah jangan bertanya, nanti lemarinya ukuran berapa? Nanti resepsinya prasmanan ya. Prasmanan itu makanan orang pelit. Enggak bisa nambah. Susah. Betul ya? Ibu kadang bingung, ya Allah enaknya mau ngambil lagi malu. Baik, jadi tolonglah ya, ini jadi para wanita banyak di neraka, tapi semoga bukan Anda semuanya. Dan jangan menuduh Rasulullah, kok enaknya, Rasulullah merendahkan wanita, oh tidak, ngingetkan wanita. Yang mau dengar Nabi selamat, yang gak dengar gak selamat. Dengar Nabi, jangan banyak menuntut. Dan para suami, hormati istrimu, itulah kemuliaan dalam rumah tangga. Baik, ini saja semoga Allah menjadikan para suami-suami yang bertanggung jawab yang bisa memuliakan istri-istrinya. Dan jadilah semoga wanita yang ada di sini, wanita yang bisa nerima, bersyukur kepada suami. Sehingga suami, istri masuk surga semuanya. Dalam keadaan kaya dan dalam keadaan larat. Dan semoga Allah mencukupi kebutuhan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para jamaah sekalian. Subhanahu wa ta'ala dan para kita berada. Selanjutnya kita pergi bagian tanya jawab kepada para jamaah yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilakan, yaitu satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Mangga ingin bertanya langsung, baik dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan guru kita Buya Yahya. Buya, kami pernah ditanya oleh seorang ustadz dari kelompok di luar NU yang berkata, Anda tahu enggak di mana Allah? Dan kami jawab, Allah itu ada, tidak bertempat dan tidak butuh tempat. Lalu dia menjawab, jawaban Anda salah. Bahwa Allah berada di atas langit di arsy dengan hujah-hujah dan dalilnya dari firman Allah surat Taha ayat 5, surat Mulk ayat 16 dan dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis Muawiyah bin Hakam yang ia bahwa ia berniat membebaskan seorang budak wanita sebagai kufarah. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah, lalu Rasulullah SAW menguji budak wanita tersebut dengan berkata, di manakah Allah? Lalu budak wanita tersebut bertanya, di atas langit. Rasulullah bertanya kembali, siapakah aku? Lalu budak wanita tersebut menjawab, engkau adalah utusan Allah. Rasulullah bersabda, merdekakanlah dia karena seorang yang beriman. Hadis riwayat Muslim. Dan Rasulullah pernah bersabda, setelah selesai menciptakan makhluknya di atas ars, Allah Subhanahu wa taala menulis, sesungguhnya rahmatku tidak mendahului murkaku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan ada Buya, beliau dia juga mengatakan dalam kitabnya, kitab Al-Itikad Al-Imam Al-Bara, Pak, langsung Muhammad bin Al. Pak, langsung ke pertanyaan aja, Pak. Enggak, ini masih ada kaitannya dari oleh Pak. Saya paham, saya ngerti. Saya ngerti. Pak, langsung ke pertanyaan, Pak. Dipraktiskan, Pak. Nah, yang kami tanyakan dari Imam Syafi'i, Buya, bagaimana cara menyikapi kelompok orang tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Buya? Terima kasih, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung ke ibu-ibu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, kalau kita jamaah sama suami berdua, itu istri di sebelah kanan apa sebelah kiri, Buya? Terus kalau saya lihat di Masjid Nabawi atau di Mekah-Mekah Peromah, ya wah, kita sedang jamaah sholat fardu tuh, kebanyakan kita tuh selalu dilangkahin, Bu ya. Terus kebanyakan jamaah tuh yang sholat itu banyak yang bawa kursi tuh, gimana, Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada guru kita semua, Buya Yahya, untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Khilaf yang dimunculkan atau syubhat yang dimunculkan oleh sekelompok orang yang mengaku dirinya salaf dan dia tidak mewakili salaf. Salaf tidak pernah mengatakan Allah di atas langit. Dan mereka juga tahu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, hadis ayat tersebut. Dan para salaf juga menghafal hadis jariyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim seperti yang tadi diperitirakan oleh yang pesan penanya. Nabi pernah menanya dalam riwayat Muslim tentang seorang budak yang dimerdekakan, hendaknya adalah seorang budak yang beriman. Lalu Nabi mengetes budak tersebut, Aynallah, dengan pertanyaan Allah di mana. Lalu budak tersebut menjawab, Fissama, di atas langit. Lalu Nabi bertanya, siapa aku, manana? Anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Kemudian Nabi berkata kepada tuannya, Atikha fa innaha mu'minah, merdekakan dia karena dia adalah orang yang beriman. Dari hadis Muslim, Nabi menanya dengan kalimat, Aina, di mana Allah? Ar-Rahman wa ala ra'as istawa, dalam Al-Quran disebutkan, Allah beristiwa di atas arsh. Para salafun as-soleh tidak pernah dengan membaca ayat ini lalu berkata, Allah di atas arsh. Akan tapi mereka berkata, aku serahkan urusan ini kepada Allah. Namanya tafwid. Karena apa? Arus adalah makhluk. Kalau dikatakan Allah berada di atas makhluknya, berarti Allah butuh dengan makhluk. Dan ini adalah bentuk kesyirikan yang baru lagi. Karena Allah tidak butuh dengan arus dan tempatnya Allah bukan arus. Karena arus diciptakan oleh Allah. Kalau Allah harus bertempat di arus, lalu bagaimana sebelum Allah menciptakan arus? Di mana Allah? Di mana Allah? Arus makhluk? Dan Allah ada tidak butuh tempat. Adapun hadis yang jadi Ar-Rahman wa al-Arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Para ahli al-haq berkata, istiwa Allah lebih tahu, saya tidak tahu. Kalau bersilaku di atas kursiku ya begini, masa Allah seperti ini? Enggak mungkin. Laisa kamitslihi syai'. Anda tahu istiwanya Allah?

para Asy'ariyah adalah ahli ba'ah, orang batil, ahli sesat, karena telah mentakwil ayat-ayat Al-Quran. Ternyata dianya masuk dalam takwil yang sangat jauh dan sesat, sesat, sesat. Takwilnya apa? Kalau orang ngerti ilmu mantek akan tertawa. Mereka mengatakan, membodohkan Asy'ariyah ini karena kedangkalan akalnya dan kebusukan hatinya, maka tidak bisa faham Allah di atas arsy. Kenapa susah mengatakan Allah berada di atas arsy? Arsy itu adalah paling besarnya makhluk Allah. Kemudian Allah ada di ini. Setelah arsy namanya makan, yang namanya makan adami. Makan adami katanya, ini katanya seorang muhaddisnya itu. Jadi ada makan namanya makan adami. Orang yang ngerti dunia mantek paham. Adam itu apa sih? Adam itu tidak. Bukan begini, ini Adam. Jadi Allah berada di makan adami. Allah yang maha ada berada di tempat yang tidak ada. Nyambung gak otaknya? Coba ini dituliskan. Allah fil makan al-adami. Jadi ada arsy, setelah arsy makan adami, Allah di situ. Karena apa? Kalau Allah di makan yang wujudi, Allah diliputi oleh sesuatu. Dia gak mau mengatakan Allah diliputi sesuatu. Tapi Allah meliputi sesuatu. Bingung dia. Dan ini adalah kedangkalan-kedangkalan. Sederhana. Memang mohon maaf diingatkan tim. Kalau bisa... Buletin kita minggu ini sudah terbit masalah ini. Kalau memang ada itu. Itu adalah remeh itu. Para salafus saleh mengatakan serahkan urusan ini kepada Allah. Jika anda mendengar tangan Allah, jangan kebayang seperti tanganmu. Serahkan urusan ini kepada Allah. Kalau mulai kebayang Allah seperti manusia, hilangkan Allah tidak seperti itu. Itu kesyirikan. Berhala yang kau buat di otakmu sendiri. Ini mujassimah itu. Sederhana bagi mereka itu. Karena berangkat dari kedangkalannya. Kemudian menyalahkan orang Asy'ariyah. Padahal kalau dikejar mereka bingung dan bingung. Mereka tidak mau takwil. Kemudian apa? Hajar Aswad yaminullah yusaffih bi ibadahu. Hajar Aswad adalah tangan kanannya Allah. Berjabatan tangan dengan umatnya, dengan hajar, hambanya dengan hajar. Oh, tangan Allah hitam begitu. Ada memang orang... Apa ya? Tidak enak bahasa kasar itu. Jadi aneh mereka itu. Mereka tidak mau takwil. Nasullah fa ansahum. Kan dalam Al-Quran? Nasullah fa nasiyahum. Ya. Nasullah fa nasiyahum. Nasullah, mereka lupa kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka. Ayo, Allah punya sifat lupa? Ini kurang ajar. Kalau ahli akidah sahih yang benar mengatakan, maksudnya Allah melupakannya, Allah membiarkannya. Maksudnya, dulu lupa kepada Allah waktu di dunia, maka waktu di akhirat apa? Tidak dihukum oleh, akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada Allah penipu. Yuhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu, tapi kata wallahu di'um, Allah yang menipu. Allah menipu. Innalillah. Jadi adalah nanti kalau dikejar kesesatan mereka itu banyak sekali. Karena apa? Tidak mau takwil. Ahli hak mengatakan Allah menipu, bukan maksudnya karena mereka menipu maka Allah mengembalikan tipuan mereka kepada mereka, bukan Allah menipu. Mereka melupakan Allah di akhir di dunia, maka di akhirat Allah melupakan, maksudnya Allah tidak memberikan rahmat, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti Allah lupa. Allah punya sifat lupa. Nusbit ma'asbatahullah. Kita akan meyakini, menetapkan sesuatu yang pernah disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi Allah punya sifat pelupa. Allah punya sifat penipu. Allah punya... Begitu. Memang itu adalah akidah sesat. Mohon maaf. Hati-hati dengan akidah sesat. Jadi kalau di madrasah kita sudah ada pertanyaan. Aina Allah? Allah di mana? Usir saja itu ustadahnya. Jangan ditunda esok hari itu. Usir sudah. Kalau ada selebaran mengatakan Allah ada di mana... Maka langsung durebek. Di mana itu adalah pertanyaan untuk tempat di mana. Allah tidak butuh. Karena Allah yang menciptakan tempat. Ya, itulah. Jadi banyak kalau ada selebaran itu. Itu sebaran, selebarannya ahli fitnah. Bukan sampai di situ nanti. Itu kesesatan akidahnya gara-gara itu banyak sekali. Jadi mereka itu sesat di antara di bab-bab ini. Kalau ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah mengatakan... Tafwid kita serahkan kepada Allah. Kalaupun kita jelaskan kepada orang awam dengan dalil yang lain. Misalnya, mereka akan bertanya orang awam. Yadullah, tangan Allah. Tangan Allah. Maksudnya begini, Bu. Dalam riwayat lain, Allah akan membantu orang yang berjamaah. Yadullah faqal jamaati. Tangan Allah bersama orang berjamaah. Nanti bilang, mana tangan Allah? Begitu. Jadi maksudnya ayatullah pertolongan Allah. Orang ringan tangan maksudnya apa sih? Mudah membantu. Jadi ada di dalam majas. Mereka kesalahan mengingkari majas. Sebenarnya orang paham. Kalau ada orang berkata, ibu, sudah tidak usah masalah. Urusan ibu ada di tangan saya. Maksudnya apa, bu? Mana bu ya tangannya? Gitu. Tangannya mana? Mana? Mana salah saya? Ya orang bahlul itu. Masa urusanmu ada di tangan saya? Masalahmu urusan di tangan saya. Maksudnya saya yang beh. Dia sih tidak ada usah tanyakannya. Kemudian, dari hadis tersebut itu, kalau kita faham maknanya, tujuannya untuk meyakinkan keyakinan akan adanya Allah, bukan tempatnya Allah. Jadi pertanyaan yang disampaikan Nabi itu adalah untuk mengetes dia yakin Allah ada, yakin percaya kepada Allah atau tidak. Sekarang pertanyaannya, baik riwayat Ainallah atau riwayat yang atasyadina, pertanyaan Nabi itu untuk mengetes dia percaya kepada Allah atau mengetes tempatnya Allah? Percaya Allah. Kalau mengetes tempatnya bukan iman itu. Coba tanyakan kepada dia. Ini ngetes percaya kepada Allah atau ngetes tempat? Ngetes percaya kepada Allah. Jadi itu adalah pembahasan panjang, ibu, yang hilang, yang ketinggalan. Yang penting alhamdulillah ibu ahli Allah tidak butuh tem. Jangan dikatakan Allah duduk di ars, selesai. Baik. Baik, itu pertanyaan yang ke pertama. Yang kedua. Baik. Kalau ada sholat, seorang wanita sholatnya adalah di belakangnya. Sehingga ada riwayat sebagian dari para ulama, ya, biarpun itu di dalam madhab kita tidak dikatakan muktamad, bahkan tidak, kita tidak pernah mendengar kaur lemah dalam madhab kita. Bahasanya kalau wanita berjajar dengan laki-laki, sebagian ulama mengatakan itu batal. Kalau berjajar, sebagian ulama mengatakan batal. Dari dalam madhab Imam Syafi'i tidak. Wanita yang berjajar dengan laki-laki barisannya itu tidak membatalkan sholat. Cuman sebagian ulama mengatakan seperti itu. Kami lupa apakah riwayat dari Imam Abu, apa nukil dari Imam Abu Hanifah. Maka dari itu aturan barisan wanita ada di belakang. Sebab-sebab sopnya wanita ada yang paling jauh dari laki-laki. Itu himbauannya. Jadi sopnya wanita di belakang biarpun dengan suami. Jadi yang berjejer jika berduaan adalah kaum laki-laki saja. Jadi sopnya wanita adalah di belakang. Kemudian kalau ada orang sholat di Masjidil Haram, yang mengangkat suara siapa tadi lupa? Makmumnya. Kita. Mengangkat suara ngikuti imam. Oh, kursi. Bukan mengangkat. Kalau mengangkat kursi itu orang yang membawa kursi, itu adalah karena mungkin orang tua capek. Jadi kalau sholat duduk, itu bagi seorang yang sehat, boleh. Kalau itu sholat sunnah. Akan tapi sujudnya disempurnakan. Tapi orang sepuh, kadang mohon maaf, karena di sana orang yang sakit ada. Kadang ada orang sudah terlanjur sujud, gak bisa berdiri lagi. Sepuh. Karena asam urat, ya, kebanyakan makan kangkung. Ya. Enggak makan kangkung, enak saya makan kangkung. Makan. Jadi ada orang yang sakit, ada sebagian memang itu sakit. Kalau sakit boleh sholat dalam keadaan duduk dan sujudnya pakai isyarat. Sebab kalau sudah sujud nggak bisa berdiri lagi. Baik, itu jadi sholatnya orang duduk itu. Jadi karena udzur, yang tidak punya udzur nggak boleh sholat di atas duduk di atas kursi. Harus berdiri bagi orang yang nggak punya udzur. Tetapi untuk sholat sunnah kita boleh melakukan sholat dengan duduk. Sholat sunnah boleh dilakukan dengan duduk. Dalam keadaan punya udzur atau tidak punya udzur. Cuman yang punya udzur, pahalanya utuh. Tapi yang enggak punya udzur, separuh pahalanya berdiri. Ibu sehat, sholatnya duduk, dapat pahala separuh. Tapi ibu yang sakit, sholatnya duduk, dapat pahala utuh. Baik, itu saja. Ini saja ada pertanyaan tertulis. Kasihan yang sudah menyampaikan. Mana yang lebih dulu tadi? Bismillah. Saya sedang menjalankan wiritan yang diijazahkan. Syekh Hasan. Syekh Hasan siapa? Bismillahirrahmanirrahim. 33 kali salawat 3300 sampai 40 hari. Kata Syekh Hasan. Oh, Habib Muhammad. Habib Muhammad Al-Habsyi. Jika hari saya dapat Apakah saya boleh baca terus menerus? Kalau baca sholat boleh saja. Jadi baca bilangan-bilangan tersebut boleh lebih ya. Jadi bilangan yang ditetapkan oleh sebagian para ulama misalnya di dalam memberi ijazah itu adalah batas minimalnya. Misalnya bacalah 7 kali. Maka upayakan jangan kurang dari itu 7. Kalau 70 kali ya lebih bagus otomatis. Jadi bilangan yang disebutkan itu adalah batas minimal. Jangan kurang dari itu. Kalau lebih dari itu ya lebih banyak orang berzikir. Kecuali memang Nabi yang ngatur. Kalau Nabi ngatur sunahnya aturan nah. Nabi subhanallah 33. Tidak usah dilebihkan. Tapi kalau para ulama itu membatasi. Maksudnya jangan lama, jangan sebentar-sebentar. 300 lah minimal. Atau 1000 minimal. Itu adalah pembatasan saja. Dan biasanya dalam dunia tarekah itu disesuaikan. Ini orang kok malas bener. Dikasih batasan. Kalau perlu sekarang tidak usah pakai bilangan. Wiritanmu 1 jam. Itu. Sebab kalau pakai batas nanti wiritannya putus. Akhirnya enggak sadar. Jadi boleh dilanjutkan ijazah-ijazah apapun. Kalau isinya zikir dan selawat. Boleh diteruskan dan diperbanyak pun juga boleh. Ya enggak apa. Kemudian ada pertanyaan lain lagi. Minta doa. Bismillah. Ada yang minta doa. Ada sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhannya. Saya seorang siswi. Juga seorang santri. Apa harus saya lakukan ketika saya habis lulusan? Kata orang tua, saya harus kerja. Tapi sebenarnya saya mau mengejar cita-cita saya, yaitu jadi seorang guru yang juga bisa pesantren lagi. Apakah mungkin aku bisa pesantren lagi? Tapi sedangkan orang tua, kata orang tua, udah gede. Itu harusnya gantiin anak yang memberi kepada ortu. Apa yang harus saya lakukan? Ya, orang tua, rata-rata orang tua yang normal. Hampir semuanya tidak mengharapkan dari anak. Bahkan inginnya memberi kepada anak. Akan tapi memang kewajiban anak untuk ngerti urusan orang tua. Tapi ada sekarang itu orang tua itu hitung-hitungan anak itu. Kamu sudah aku rawat, jadi kamu harus cari duit ngasih saya. Sampai urusan nikah pun harus dihitung-hitung. Ngasih mahar berapa nanti untuk saya, berapa. Jadi anaknya jadi bahan untuk cari uang. Jadi sapi perah. Itu adalah wanita orang tua yang merendahkan anak-anaknya. Akan tetapi, kalau memang, wahai ini yang bertanya, jika memang kondisi keluarga Anda butuh bantuan Anda untuk bekerja, maka bantulah orang tua Anda, tetapi ingat bekerja yang mulia karena Anda seorang wanita. Akan tetapi, kalau Anda bercita-cita, gabungkan barangkali Anda bisa memahamkan kepada orang tua Anda, agar Anda bisa mencapai cita-cita Anda tanpa membebani orang tua. Sebab mungkin orang tua Anda adalah tidak mampu, kemudian merasa terbebani dengan biaya sekolah Anda. Kalau begitu, berusahalah untuk sekolah tanpa membebani orang tua. Mungkin Anda bisa menggabungkan dua hal. Sambil bekerja, sambil mengejar cita-cita dengan nyantri sama melanjutkan kuliah atau sekolah. Jadi upayakan. Tapi jangan membangkang orang tua. Kalau memang orang tua membutuhkan Anda di rumah, mungkin beliau sudah punya pekerjaan, Anda harus bekerja dengan orang tua, maka bantulah orang tua dan itu lebih mulia. Dan kalaupun Anda tetap menginginkan dengan cita-cita Anda, tapi dengan bahasa yang indah untuk melembutkan hati orang tua, tidak ada alasan untuk membangkang kepada orang tua. Jadi orang tua itu nomor satu ya, jangan sampai kita itu membangkang kepada orang tua yang menjadikan kemurkaan orang tua kita. Akan tapi wahai para orang tua, sebaiknya harus Anda pikirkan masa depan anakmu di dalam urusan akhiratnya, bukan urusan dunia-dunia saja. Baik. Saya dari Medan. Apa ada orang kaya suka memberi sedekah, tapi orang kaya kasar cetus cara memberinya. Ada orang kasar itu memang bukan karena hatinya, tapi kebiasaannya belum baik. Akhlaknya saja perlu dibenahi. Sebab keikhlasan urusan hati. Kalau ada orang memberikan kasar, akhlak memberikan yang kurang baik. Jadi kalau kita memberikan kepada seseorang adalah dengan kelembutan tentunya. Jadi kalau ada orang sifat kasar, masih bersyukurlah. Dia kasar, masih mau memberi. Yang kurang ajar itu sudah kasar enggak? Ngasih. Jadi Anda yang bertanya di Medan, doakan. Kalau Anda ada orang dermawan, tapi mulutnya masih kasar, doakan semoga dengan kedermawanannya, Allah melembutkan hatinya sehingga tidakkah kasar. Jangan menilai orang dengan minusnya saja. Apa tuh sedekah gombal? Sedekah masih kasar. Itu kita tidak menghargai orang. Tapi pandanglah dia dengan sedekahnya. Dia sudah banyak sedekah. Semoga diterima oleh Allah dan dilembutkan hatinya. Begitu. Kadang-kadang orang itu melihat minusnya. Oh, itu sedekah apa? Orang sedekah tidak terima oleh Allah. Lah kok tahu kita kalau itu tidak diterima? Hebat benar kita ya. Jadi kalau ada orang berbuat baik, nilai kebaikannya itu Anda pandang, kemudian doakan dia, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang sudah dilakukan menambah kebaikannya sehingga menjadi seorang dermawan yang lembut dan penuh kasih, bukan mentang-mentang. Baik, kemudian Buya mohon jelaskan, kalau tidur pasti tenggorok katanya ahli neraka. Ya ndaklah. Tenggorok. Hanya bagi wanita tidur telentang adalah makruh. Wanita tidur telentang adalah makruh. Jadi tidur tengkurap bukan sunnah. Tidur yang baik adalah dengan samping kiri atau kanan, dengan menghadap ke kiblat. Kalau kepala kita di sini menghadap ke kiblat, kepala sini menghadap ke kiblat. Diupayakan kalau bisa dada kita menghadap ke kiblat. Kalaupun harus telentang, maka kakinya ke arah kiblat, kepala ditinggikan sehingga dadanya menghadap ke kiblat. Dan kalau tidak bisa, ya ingat saja bahwasanya sebaiknya kita menghadap ke kiblat. Adapun tengkurap itu bukan sunnah dan bukan juga makruh ya dalam hal ini. Hanya bagi kaum wanita saja, kalau telentang disebutkan dalam sebagian kitab fikih, kalau wanita telentang hukumnya makruh. Baik. Ini saja. Jadi bukan ahli neraka. Ahli neraka bukan dosa kok ahli neraka ya. Kemudian ada sekaligus pengumuman ini akan ada perubahan insyaallah dalam waktu dekat. Perubahan gelombang stasiun radio. Karena radio kita ini dulu tuh izinnya tempatnya adalah di daerah Celeduk. Aslinya itu KCBS yang ada di Celeduk sana. Sehingga nanti akan dipindahkan kepada kanal Cirebon Timur sana. Sehingga nanti pada waktunya kita akan berubah kanal gelombangnya. Berubah yang baru akan tapi tetap ada dakwah ya. Tetap ada akan tapi hanya akan dipindah yang sampai hari ini belum tentu pindahnya ke gelombang mana. Yang jelas nanti gelombang bukan gelombang sumber. Sebab gelombang sumber yang berhak mengambil adalah orang sumber. Dan nanti jadi insya Allah kita akan pindah gelombang radio kita kepada gelombang yang baru. Dan memang begitulah, sesuaikan ke tempatnya. Kita mengusulkan izinnya di sumber. Karena tempatnya di sumber rupanya izin yang baru nanti malah memperlambat keluarnya itu kanal. Kita kembalikan kepada posisi semula. Bahwasanya radio ini mula-mula di Celeduk, barangkali di Celeduk, KBS, KCBS Celeduk sana. Dulu di sana, kemudian kita akan kembalikan ke tempat tersebut dan insyaallah kanalnya akan berubah. Dan mohon doa semoga semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada pernikahannya. Yang pengen nikah jangan buru-buru pergi. Ya dapat berkahnya nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la tahdhulna, wa afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Seperti Engkau mudahkan kami kumpul di tempat ini ya Allah, maka jadikan ini sebab perkumpulan kami kelak di surga bersama Nabi-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah. Jangan sampai kehadiran kami di sini hanya kehadiran jasad kami. Kami ingin hadir bersama hati kami, bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Kami mendengar hadis-hadis kekasih-Mu Nabi Muhammad dan jadikan itu sebab kecintaan kami semakin bertambah ya Allah. Dan kerinduan kami semakin bertambah sehingga kami mudah untuk mengikuti kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Berkat majlis yang mulia ini seperti yang Kau janjikan dalam hadis kudsi ya Allah, dalam firman-Mu ya Allah, rahmat-Mu akan Kau kirimkan kepada kami saat-saat seperti ini. Maka kami mohon berikan kepada kami rahmat dan pengabulan doa-doa kami pun engkau akan mengabul doa-doa kami di tempat seperti ini. Maka kami mohon ya Allah, berikan rahmat-Mu dan kabulkan permohonan kami ya Allah. Semua yang ada di tempat ini punya hajat Ya Allah, mereka punya hajat, ya Allah, yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Yang hadir ke tempat ini semuanya punya hajat, ya Allah. Maka kabulkan hajat mereka. Dan hajat mereka yang pertama dan utama adalah keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Keselamatan anak keturunan mereka di dunia dan di akhirat, ya Allah. Yang paling utama dan pertama adalah keselamatan akidah mereka, ya Allah. Jaga iman kami semua, ya Allah, berkat majlis yang mulia ini. Jaga akidah kami, akidah anak keturunan kami. Dan jauhkan kami dari kesesatan-kesesatan. Jauhkan kami dari akidah-akidah yang menjerumuskan, ya Allah. Yang saat ini mulai tersebar di kiri kanan kami, ya Allah. Jika Engkau telah menjaga kami, sungguh tidak akan kami tersesat dan terjerumus. Jaga anak-anak kami yang saat ini berada di tempat-tempat yang berbeda-beda, ya Allah. Sungguh Tuhan kami adalah Tuhan mereka. Dan Tuhan kami, Tuhan anak-anak kami sama adalah Engkau, ya Allah. Seperti Engkau menjaga kami, maka jagalah anak-anak kami, ya Allah. Yang ada di sana, ya Allah. Yang ada di tempat itu, ya Allah. Jaga iman mereka, jaga akhlak mereka, jauhkan mereka dari semua sebab kehinaan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, yang sempit rizkinya, ya Allah, jangan sampai, ya Allah, mereka mengeluh dengan ini semuanya, ya Allah. Yang sempit rizkinya, jadikan mereka ahli surga, ya Allah. Yang sempit rizkinya, mudahkan dan lapangkan rizkinya dengan rizki yang halal, yang penuh berkah, dan jadikan kekayaan mereka yang sesungguhnya adalah kekayaan di dalam hati, ya Allah. Dan cukupkan urusan dunia kami, ya Allah. Mudahkan urusan dunia kami dan jadikan dunia di tangan kami, jangan Kau jadikan dunia di hati kami, ya Allah. Yang rizkinya masih haram, gantilah dengan yang halal, yang banyak dan penuh berkah, ya Allah. Dan wujudkan keindahan, ya Allah, di tempat kami, di masyarakat kami, ya Allah. Keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Suami yang bertanggung jawab, yang memuliakan istri-istri mereka, dan istri yang mudah bersyukur dan nerima apa yang diberikan oleh suami, sehingga hidup mereka indah dalam cinta karenamu, merindukan surgamu, ya Allah. Ya Allah, siapapun yang ada di tempat ini yang kurang baik atau tidak baik dengan pasangannya, berkat majlis yang mulia, berikan kesadaran. Dan ini yang mahal, ya Allah. Banyak orang ngerti ilmu tapi tidak sadar-sadar, ya Allah. Maka kami mohon, berikan kepada kami semua kesadaran. Kesadaran untuk memuliakan istri-istri kami. Kesadaran untuk menghormat dan menghargai suami-suami, ya Allah. Engkau sungguh maha kuasa, wahai Zat yang merubah-rubah hati seseorang. Rubahlah hati kami dari tidak baik menjadi baik, ya Allah. Dari hati yang merindukan kebatilan, jadikan hati kami rindu kepada kebenaran, ya Allah. Ya Allah, yang sakit sembuhkan. Dan jadikanlah penyakit itu sebab kemuliaan kami semua, bil khusus keluarga mereka, ya Allah. Yang sakit sembuhkan, dan jadikan biaya yang mereka bayarkan amal-amal jariah, amal-amal yang Engkau terima, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, yang punya hutang, mudahkan mereka membayar hutang-hutang mereka. Dan orang-orang kaya yang telah banyak bersedekah dan infak, ataupun siapapun yang telah banyak membantu sedekah dan infak, kami mohon berikan kepada mereka ketulusan, ya Allah. Kami tidak ingin siapapun yang berbuat baik lalu mereka tidak ikhlas, ya Allah. Kami tidak ingin amal mereka tidak bisa mereka lihat kelak di akhirat, ya Allah. Siapapun yang telah berjuang di tempat ini, yang membantu pesantren ini, ya Allah, Engkau lebih tahu siapa dia, ya Allah. Jadikan hati mereka hati yang ikhlas, ya Allah, rindu untuk menambah kebaikan tersebut. Dan berkailah hartanya, berkailah keluarganya, berkailah hatinya, berkailah jasadnya, berkailah usahanya, ya Allah. Berkailah kehidupannya di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, dan jadikan kami pejuang-pejuangmu di tempat yang mulia ini, pejuangmu di pesantren ini, pejuangmu dalam dakwah menuju kemuliaan di hadapanmu, ya Allah. Ya Allah, jangan sampai ada yang tertinggal, dan ampuni dosa kami yang hadir di tempat ini, ya Allah. Ada banyak bermacam-macam manusia yang hadir di tempat ini, akan tapi, ya Allah, sebesar apapun dosa mereka, mereka hadir saat ini karena ingin Kau ampuni, ya Allah. Maka ampuni kami semua, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, semua dosa-dosa kami yang itu, ya Allah. Dosa yang itu, ya Allah, Engkau lebih tahu yang kami maksud, ya Allah. Dosa kami yang itu, maka kami mohon ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa kami. Kami takut dosa-dosa kami akan kami ketemui di alam barzah, di padang mahsyar neraka-Mu. Kami takut itu semua, ya Allah. Maka ampuni dosa kami sebelum Kau cabut nyawa kami. Sebesar apapun dosa kami, kami mohon ampuni, ya Allah. Ampuni, ya Allah. Ampuni, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, sungguh Kau maha tahu tentang dosa kami. Jauhkan kami dari menyakiti sesama kami. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan, ya Allah. Engkau maha tahu, ya Allah. Bukakan pintu tobat dan sadarkan hati kami untuk tobat. Bantulah kami untuk kembali kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, muliakan kami di dunia dengan pengampunan dan di akhirat dengan surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ya Allah, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Ya Allah, ampuni guru-guru kami dan orang tua kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua. Dan berikan kepada mereka kelak husnul khatimah. Kami semua husnul khatimah. Anak-anak kami husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan jadikanlah, ya Allah, ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia. La Allahumma Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al Fatiha. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Mohon maaf, satu Fatihah sekali untuk guru besar, guru mulia Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, seorang wali besar yang mati tidak kemana mati syahid, yang saat ini banyak difitnah, dituduh bermacam-macam oleh orang-orang yang tadi, kelompok-kelompok yang enggak benar. Semoga Allah mengangkat derajat beliau, mengampuni beliau dan memunculkan buti-buti yang baru. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.